أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تيأس بما كانوا يفعلون. فرمان الله سبحانه وتعالى وأوحي إلى نوح dan telah diwahyukan kepada Nuh annahu la yu'minu min qaumik, sesungguhnya tidak ada yang beriman dari kaummu wahai Nuh illa man qad aman, kecuali dari manusia-manusia yang sudah beriman. Aqad qasau illa man qad aman, ya aman ini merasa aman ya. La yu'min min qaumin min qaumik, tidak ada seorang pun yang akan mengimani ya dari kaummu, artinya dari kalangan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Illa man qad aman, aman ay qad qasau, mereka sudah keras hatinya, merasa aman. Ya, di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan qad qasau, mereka sudah keras hatinya. Fala tai'as bima kanu yaf'alun, jangan kamu merasa berputus asa, artinya dengan sedikitnya tidak ada yang beriman kecuali sedikit ya, jangan merasa berputus asa dari apa yang mereka lakukan. Ai fala tahzan wa la tubali bihim wa bi af'alihim. Kata Imam Sa'di rahimahullah, jangan kamu merasa sedih, jangan kamu memperdulikan mereka dengan perbuatan mereka. Fa inna Allah qad maqatahum, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab mereka, menyiksa mereka. Nah, wa haqqa 'alaihim 'adzabuh alladzi la yurad, dan azab Allah pasti menimpa mereka dan tidak bisa dibantah lagi, tidak bisa ditolak lagi dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berita dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Nuh alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh illa man qad aman, kecuali kalau mereka sudah merasa aman, sudah keras hatinya. Keadaan seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala menghibur nabinya. Fala tai'as, jangan kamu merasa bersedih. Jangan bersedih ketika sedikit, ketika enggak ada yang memenuhi dakwahnya, yang tidak ada yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kecuali sedikit saja. Jangan merasa bersedih. Wala tubali bihim bi'af'alihim. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan janjinya bahwasanya akan dihancurkan, diazab dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa ditolak lagi. Tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya dari azab Allah. sehingga urusannya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah.